bil madhi mabni ala fathi abuhum fa'il wa lam tarfihi waw li annahu min al asmi al hamsah. Limadha qala abuhum, kenapa dalam ayat ini Allah berfirman abuhum wa lam yakul abahum di annahu marfu'un bil wawi, karena abu termasuk asmal hamsah yang dirafa dengan waw, sehingga abuhum fa'il wa lam tarfihi waw niyabatan yang dhammah. Idan asmal hamsah itu turfa'u bil wawi, jika demikian maka asmal hamsah itu dirafa dengan waw. Walakin lina'lam annahu labudda fiha min syurutin, tapi hendaknya kita tahu bahasanya mesti pada asmal hamsah itu agar dia di'irab dengan i'rab asmal hamsah, ya rafa dengan waw, itu memiliki syarat. Syarat-syarat asmal hamsah dirafa dengan waw. Qala an takuna ha 'ala al-lafdhi alladhi qala al-mu'allif. Yang pertama, asmal hamsah itu di'irab dengan i'rab huruf waw dengan rafa dengan waw, hendaknya yang pertama dalam bentuk lafaz yang disampaikan mu'allif. Apa itu? Wal mu'allif qalaha ala annaha mufradun. Ya, mu'allif menyampaikannya dalam matan dalam bentuk mufrad. Abuka, ahuka. Sehingga fakhudh hadha syarta. Jadi karena ini ambil sebagai syarat, satu syarat. Antakuna mufradatan. Hendaknya isim-isim tadi itu mufrad. Fa'inkanat jam'an, kalau dia dijama' misal aba'u, ya jama' taksir, fala turfa bil wawi, maka dirafanya bukan dengan waw tapi dengan dhammah seperti yang sudah kita bahas. Yang mataksir itu ditawar dengan dhammah. Aba itu jam'u abin. Wa ma'na'ul jam'i, apa bentuk ya macam jamaknya? Taksir. Ya kenapa? Diingat kenapa taksir? Karena bentuk mufradnya berubah ketika dijamak. Ya, abun menjadi aba, ditambah satu alif, ya, dan ba yang tadinya dhammah menjadi fathah, aba. Wabi mayurfa'u, lalu dengan apa aba itu di rafa? Jawabannya bi dhammah. Karena dia jemaah taksir. Rafa dengan dhamma. Qala fala buddan takuna mufradatan. Maka harus mufrad. Disebutkan dalam tempat usaninya. Ya, kalau dia di jemaah taksir, maka i'rab jemaah taksir. Kalau dia di jemaah mudzakkar salim, maka dia di rafanya dengan rafa jemaah mudzakkar salim. Kalau dia musanna, maka rafa'an juga seperti musanna dengan alif. Sehingga syarat yang pertama itu harus mufrad. Asatu tsani, syarat yang kedua, wala budda an takuna mukabbaratan. Isim tersebut dalam keadaan mukabbarah, lawannya tashkir. Mukabbarah itu lawannya musaggar.